cintaku jatuh di hatimu, berharga untukku. Berharap kelak kau akan jadi jodohku, penantianku bersamamu jadi bahagiaku. Sempurnakan ku karena kau adalah mimpiku. Ternyata semua berakhir sejak ada dia hadir. Ku yang dulu sangat penting, kau berubah dan tinggalkan aku. Ku yang selalu menjagamu, namun dia yang milikimu. Semua tak jadi kenyataan, biar ku tahan sedih ini. Ku yang selalu mencintamu, namun dengannya kau berlabuh. Ku mengalah dari egoku, asal ku melihatmu untukku. Berharap kelak kau akan jadi jodohku. Ternyata semua berakhir sejak ada dia hadir.